Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Muhammad. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan tentang perkataannya Imam Malik. Jadi tadi perkataan Imam Malik mengatakan apa mas? Sulaiman Malik rahimahullah an qalihi ta'ala ar-Rahman wa al-Istawa. Imam Malik pernah ditanya tentang firman Allah Azza wa Jal ar-Rahman, Allah yang maha Rahman al-Istawa, beristiwa tinggi di atas arsnya. Kaifa istawa? Bagaimana itu istawanya? Kemudian Imam Malik apa? Fa'atraqa Malik, ya, fa'atraqa Malikun bira'sihi hatta 'alahu al-'araq. Imam Malik menundukkan kepalanya sampai kemudian mengalir keringat. Tsumarafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya kemudian berkata istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa itu ada sudah diketahui. Dan makna dari istawa itu harus dengan ala. Istawa ala. Kemudian juga wal kaifu ghairu ma'qulin. Kaif bagaimana itu ghairu ma'qul. Artinya apa? Tidak bisa dicapai, difahami oleh akal. Kita itu terlalu lemah, Mas. Ya. Kemudian fa idan tafad dalil sam'iyyu wal aqliyyu anil kaifiyati wajib al kaffa anha. Kalau sudah masuk ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan dalil akal tentang kaifiyah, sudah selesai. Enggak perlu kemudian diperpanjang lebar. Wal imanu bihi wajibun. Iman ya, dengan istiwa itu wajib. Li'anna Allah akhbara bihi an nafsi, karena Allah Azza wa Jalla itu mengabarkan tentang dirinya. Maka wajib untuk membenarkannya. Dan was'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang istiwanya Allah Azza wa Jalla, tentang bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla itu adalah bid'ah. Nah, li'anna ya, di sini kita lanjutkan di sini li'anna. Kalau ana baca dari li'anna, langsung li'anna, nanti sebagian antum yang baru datang enggak paham. Nah. Jadi di sini kontekstual dari Imam Malik ketika menjelaskan yang seperti itu, apakah beliau ini hanya sekedar untuk memberikan pemahaman yang menenangkan saja atau menjawab syubhat itu dengan sempurna? Itu menjawab dengan sempurna. Dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu bagian yang dijelaskan para ulama yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Malik itu, kenapa beliau fa'atraqa biro'sihi. Kenapa beliau menundukkan kepala? Salah satunya adalah dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla jawaban. Jadi menunduk itu bukan berarti antum itu seolah-olah tidak tahu apa-apa. Dan kaidah dari para ulama terdahulu, ketika ada pertanyaan, enggak semuanya dijawab. Tidak semuanya dijawab. Maka kenapa di dalam forum kita ini pertanyaannya setelah kajian selesai? Karena antum lebih bebas untuk bertanya, dan juga ini tidak mengganggu adanya kajian kita ini. Bahkan Syekh Ibrahim Al-Marzu'i hafizahullah, ketika beliau itu biasanya diberikan pertanyaan tertulis dan akan dibahas pekan berikutnya di awal kajian sebagai bentuk kehati-hatian. Tidak asal jawab, tidak asal ngomong. Itu bentuk kehati-hatian dalam menyampaikan ilmu. Maka disebutkan di sini, bentuk kehati-hatian Imam Malik dalam menjawab itu berhenti sebentar, bukan langsung sekonyong-konyong. Kalau ada orang ketika diberikan pertanyaan, sesuatu yang sulit, yang berkaitan dengan sifat atau tafsir ayat atau yang lainnya yang kaitannya dengan din agama, kemudian dia menjawab seolah-olah langsung dari kepalanya dia, padahal sebelumnya tidak faham, nah ini akan menyesatkan. Paham sampai sini mas? Maka tidak setiap pertanyaan itu bisa dijawab saat itu juga. Paham ya? Itu bentuk kearifan, bentuk kebijakan, bentuk hikmah yang dicerminkan dari sikap Imam Malik rahimahullah, menundukkan kepala, bukan istiwa ya, langsung menjawab seperti itu, enggak. Tapi beliau menundukkan kepala sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjawab pertanyaan tersebut. Karena itu bukan pertanyaan yang abal-abal atau yang ringan atau yang sepele, bukan. Pertanyaan yang susah. Nah, kemudian nah, tadi tentang soal bid'atun, bertanya itu bid'ah. Bid'ah itu apa, mas? Mas, namanya siapa, mas? Ya, yang paling ujung, nggih, sinten, mas? Mas Krisna, ahlan wa sahlan. Sudah nikah belum, mas Krisna? Allah mubarik. Anak ada? Belum, insyaallah semoga. Ya. Mas Krisna. Lengkapnya siapa, mas? Ah ya. Nama lengkap? Tri Pamungkas. Ya, Mas Pamungkas aja wis. Ya. Mas Krisna itu yang sebelah sono, Mas Kris sebelah sini. Jadi, ana pengen yang tengah aja, Mas. Ya. Mas Pamungkas ya. Allah mubarik. Mas Pamungkas, Allah mubarik. Pernah dengar kata bid'ah itu apa? Apa itu? Sih, sebentar. Ini ada aturan main di kita di sini. Kalau diberikan pertanyaan, enggak usah baper. Dan itu bukan untuk menjatuhkan. Itu bagian dari bentuk perhatian. La yanalul ilma al-mustahi wal-mustaqdir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang mustahi, orang yang malu, wal-mustaqdir, orang yang sombong. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita jauh dari dua sifat ini. Ya, apa Mas Krisna? Bid'ah itu apa? Ayo, Hasan, Allah mubarik. Hasan, jazakallah khair. Jawabannya bagus. Abu Ubaid. Bahasa Arabnya apa, mas? Bid'ah. Sama artinya, mas. Ulangi-ulangi, mas. Yang kencang, mas, suaranya. Ayo, Hasan, coklat. Pelan lagi, akhirnya, man. Yuk sodu. Ayo. Nah, itu bid'ah. Ada kurang sih. Ayo. Nah, San, jadi al-bid'atu ya, hiya tariqatun mukhtara'atun, suatu metode yang dibuat-buat, mas. Tariqatun mukhtara'atun ya, tudahi syar'iyata, yang menyelisihi syariat, yang menyelisihi syariat. Yuksodu bisuluki 'alaiha, yang diinginkan menempuh metode itu apa? Al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu. Yang diinginkan untuk beribadah dengan metode itu adalah untuk berlebihan dalam ibadah kepada Allah Azza Jalla. Jadi orang menempuh metode itu untuk dalam rangka apa? Berlebihan. Nah, sekarang ana pernah menyebutkan kepada antum asal muasal dari bid'ah itu kenapa, Mas? Ada satu saja, Mas. Istihsan. Apa, Mas? Istihsan, menganggap baik. Menganggap baik. Apapun dalam Islam kemudian dianggap baik, tapi itu tidak pernah ada syariat dari Rasulullah SAW maupun sahabatnya dibuat-buat. Ya, yang diinginkan di situ untuk apa? Berlebihan dalam ibadah, maka itu masuk pada bid'ah. Paham sampai sini? Nah, contohnya apa? Baca surat Yasin. Dianjurkan. Umum. Gak ada masalah. Tapi ketika ada takhsisnya mengkhususkan. Mengkhususkan malam Jumat. Mengkhususkan malam Jumat atau hari Jumat. Berlandaskan dengan hadis yang batil. Hadis yang dhaif. Maka dia masuk kepada bid'ah. Paham maksudnya sini, Mas? Mosok membaca surat Yasin bid'ah? Bukan. Baca surat Yasin, baca Al-Quran boleh, tapi mengkhususkan, disertai dengan i'tiqad, disertai dengan keyakinan bahwa itu adalah diajarkan oleh Nabi SAW, maka jadi bid'ah itu, Mas. Paham ya? Nah, kemudian lanjut lagi, Mas. Nah, jadi bertanya tentang istiwa, bagaimana istiwa itu bid'ah. Jadi jangan sampai kemudian mosok bertanya enggak boleh. Nah, ini bertanya tentang apa dulu? Karena kaifiyahnya itu tidak ada yang menjelaskannya. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla istawa, itu benar. Kita meyakininya. Karena ayat menjelaskan seperti itu, Mas. Tapi tentang bagaimananya itu yang enggak ada penjelasannya. Paham sampai sini? Beda kan tipis? Nah. Nah. Lianna manhum ahrasu minna 'alal ilmi ma sa'alu anha. Karena di sini ya kaitannya lianna manhum ahrasu minna ala ilmi, lianna karena manhum siapakah mereka yang ahrasu lebih bersemangat dari kita ala ilmi, yaitu apa? Lebih bersemangat dalam menimba ilmu, memiliki ilmu. Masa'alu anha, mereka tidak pernah bertanya tentang kaifiyat istawa, tentang tata cara bagaimana istawanya Allah Azza wa Jalla. Wahum sahabat, mereka adalah para sahabat. Nah sekarang kalau ada nih seorang ustadz atau syekh bahkan, ya subscribernya paling banyak, terkenal, masyhur, populer. Ya, seantero medsos. Ya, ana bilang seantero medsos karena orang desa yang enggak pernah mengerti medsos ditanya mungkin enggak paham. Ya. Kemudian ditanya, "Oh, Ustaz fulan itu ternyata mengatakan bahwa istawanya Allah Azza wa Jalla itu kefatnya sudah diketahui." Oh, itu penemuan baru. Dan itu bukan bid'ah lo. Oh, itu penemuan baru lagi. Nah, maka kita jawab apa, Mas? Apakah dia, ustadz atau kiai atau syekh, itu lebih tahu, lebih faham agama dibandingkan para sahabat? Para sahabat tidak bertanya tentang tata cara bagaimana kaifatnya. Allah Azza wa Jal itu turunnya bagaimana, istawanya bagaimana, itu tidak pernah ditanya dari para sahabat. Kok sekarang ada yang mengatakan bahwasannya istawanya Allah Azza wa Jalla itu ini dan itu. Maka hal tersebut sama hanya dengan mengatakan apa? Bahwasannya Rasulullah SAW itu mempunyai sahabat yang apa, Mas? Tidak pintar. Kalah pintar dengan ustadz itu, kalah pintar dengan syekh itu. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Itu adalah Kaitannya dengan apa, Mas? Dengan sab, dengan mencaci maki, walaupun tidak mengatakan caci makian, ya. Karena kaitannya, kontekstualnya itu ada hadis Nabi Sosan yang berkaitan dengan hal tersebut. Apakah cacian itu harus ada omongannya? Tidak. Tapi merendahkan sahabat, ya, itu termasuk merendahkan. Artinya termasuk mencaci. Ya. Makanya sebutkan man sabba ashabi. Ya, barang siapa yang mencaci la tasubbul ashabi. Jangan kali itu mencaci maki sahabatku. Sahabat-sahabatku. Ya. Man sabba la'anallahu man sabba ashabi. Allah melaknat orang yang mencaci maki sahabatku. Itu termasuk Syiah dan yang lainnya. Itu Allah laknat. Ya. Nah. Dan ini penjelasannya, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Ya, bahkan Nabi SAW mengulang beberapa kali. Nah. Dan mengatakan lau anna ahadakum anfaqa ya mithla uhudi dhahaban, seandainya seorang dari kalian itu berinfak dengan segunung Uhud emas, ya, itu ma'adraka mudda ahadihim, tidak akan setara dengan mud itu apa, Mas? Setangkup ukuran tangan, ya, wala nasifahu, dan juga bukan setengahnya. Jadi di situ jangan sampai mengatakan sesuatu yang para sahabat saja tidak bertanya, tidak mengetahui, kok tahu-tahu ada ustadz terkenal mengatakan, oh saya tahu ini. Sebagaimana yang sekarang terjadi, ada orang punya gelar, titelnya tinggi, ya, katanya masih muda, kemudian mengatakan ini dan itu tentang masalah-masalah yang gaib. Itu tidak benar. Kalau tidak ada dalilnya, jangan pernah antum menerimanya. Ya. Semuanya harus didudukan dengan ilmiah. Apalagi masalah yang gaib. Kita lanjutkan, Mas. Kemudian, yaitu para sahabat tadi. Lamma qala Allahu, ya, ketika Allah Azza wa Jal itu berfirman, istawa 'alal 'ars, arafu 'azamatallahi. Mereka mengetahui, Mas. Arafu azamatullahi azza wajal. Mereka mengetahui tentang keagungan Allah azza wajal. Ketika Allah azza wajal berfirman, istawa 'alal 'ars. Ya, beristawa. Bukan bersemayam, ya. Ingat itu, Mas. Ana sudah menjelaskan kepada antum, istawa, ya, istawa di sini bukan bersemayam. Tapi Allah tinggi di atas 'arsnya. Allah Maha tinggi di atas 'arsnya, bukan bersemayam. Karena semayam itu bahasa Indonesianya menduduki, yang sebelumnya enggak ada. Bimakna istaula. Yang ada di kamus bahasa Indonesia itu maknanya dari istaula. Sedangkan tahrif, ya, tahriful makna ila istaula ghairu mawjud fi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Menyelewengkan istawa menjadi istaula itu bukan keyakinannya ahli sunnah wal jamaah. Nah. Kemudian wa annahu la yumkin an ya tas'ala, karena tidak mungkin engkau itu akan bertanya, ya, tentang apa, Mas? Kaifa istawa, bagaimana Allah azza wajalla itu beristawa? Li'annaka lan tudrika dzalika, karena engkau tidak mungkin untuk menggapai yang demikian. Panahnu idza su'ilna, maka kita kalau ditanya, panaqulu hadza su'al bid'atun. Ini soal adalah soal yang bid'ah. Paham maksudnya sini? Nah, sekarang pertanyaan bagi antum. Bolehkah seseorang ketika dia mengetahui, dia ditanya oleh seseorang tentang perkara ini, dan dia mengatakan, ini pertanyaan ini adalah bid'ah. Boleh enggak? Misalnya, Antum ditanya bukan tentang masalah istawa, Mas. Antum ditanya tentang nuzul. Kaifatu nuzulullah? Nuzulnya Allah azza wajalla. Ya, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Ya. Allah azza wajalla itu turun di langit dunia. Tsulutsul lail akhir. Ya. Sepertiga malam terakhir. Nah, ini bagaimananya? Ada yang tahu? Gak tahu, Mas. Terus kalau ditanya, pertanyaannya itu bid'ah. Boleh gak seperti itu, Mas? Nah, kalau untuk teman ya yang antum fahami dan seterusnya, antum boleh mengatakan seperti itu, Mas. Tapi ada hikmah di situ. Ketika menyampaikan seperti itu, antum menyampaikan dengan apa yang ada pada kisahnya Imam Malik. Sehingga orang itu akan mengetahui bahwasanya apa yang kita jawab itu adalah jawaban dari seorang imam, bukan dari mulut kita, bukan dari akal kita, bukan kita asal-asalan membid'ahkan orang. Apa maksudnya di sini? Itu adalah cara dalam dakwah dengan hikmah. Jangan sampai ketika ada orang bertanya karena dia memang ingin tahu, tapi karena di situ salah pertanyaannya, kemudian antum mengatakan, "Wah, itu pertanyaannya bid'ah." Ya, orang dikatakan seperti itu mungkinan tidak bisa menerimanya. Kenapa alasannya tidak bisa menerima? Karena dia tidak faham bid'ah itu apa. Dan akhirnya ketika orang tidak tahu makna bid'ah, tahu-tahu wah bid'ah, aku itu anggap melakukan bid'ah, mubtadi. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Seolah-olah kita memvonis, kita menghukumi dan sesuatu. Assalamualaikum. Nah, bahkan kita sekarang menghukumi itu, oh itu mubtadi. Boleh enggak itu, Mas? Iya, ngaji pakai speaker. Dikeluarkan. Boleh enggak seperti itu? Enggak. Justru kita harusnya mendoakan, semoga Allah azza memberikan hidayah kepadanya. Karena bisa jadi apa maksudnya seperti itu? Apakah dia menjadi lebih bagus hafalannya, bacaan Al-Qur'annya, atau apa yang diinginkan dari ya suaranya dikeluarkan dari luar masjid kemudian dia membaca Al-Qur'an. Yahsibu annahu 'alal haq. Dia mengira dia itu sudah berada dalam kebenaran. Wa huwa qad akhta'a. Namun dia itu benar-benar sudah salah. Salahnya apa, Mas? Tidak ada batasannya nanti antara riya, sum'ah dan yang menjadikan amalannya muspro. Tidak ada apa, Mas, faedahnya sama sekali. Assalamualaikum. Maka dahsyat, Mas. Orang yang mempunyai ilmu itu ujiannya dahsyat daripada orang yang awam. Ingat tuh, Mas. Nah, lanjut lagi. Wa kalam ya, kalam Malik rahimahullah ya, mizanul li jami'is sifat. Perkataannya Imam Malik itu adalah timbangan bagi seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Paham sampai sini? Ini kata-kata mizan itu maksudnya apa? Timbangan, Mas. Untuk sebagai barometer. Ya, barometer dasarnya. Kalau misalnya sifat yang lainnya bagaimana? Ya, itu timbangannya seperti itu. Cara berpikirnya, ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya, dah. Saya, Mas. Jangan mengada-ada. Ya. Fa'in kilalaka masalan inna Allah yanzilu ila sama'id dunya kaifa yanzilu, sama halnya ini ya, kalau dikatakan kepadamu contohnya inna Allah, sesungguhnya Allah yanzilu ila sama'id dunya, Allah aja turun ke langit dunia, kaifa yanzilu, bagaimana Allah itu turun, panuzulu ghairu majhulin. Nah, ini dikiaskan dengan apa? Istiwa tadi, perkataannya Imam Malik. Ya, antum bisa menjawab ini loh. Kalau cara Imam Malik menjawab seperti ini, ana akan jelaskan. Itu apa? Panuzulu ghairu majhulin. Turunnya Allah Azza wa Jalla itu sudah diketahui. Diketahui dalam hal apa, Mas? Diketahui dalilnya. Diketahui dalilnya. Wal kaifu ghairu ma'qulin. Sedangkan kaifnya, bagaimananya itu tidak bisa difahami dengan akal. Wal imanu bihi wajibun, dan iman dengan nuzulnya turunnya Allah Azza wa Jalla itu wajib. Itu wajib, Mas. Wassu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla itu bid'ah. Kemudian walladzina yas'aluna, dan orang-orang yang bertanya kaifa yumkin nuzul. Ya. Ini dibalikkan lagi. Ya, walladzina yas'aluna, dan orang-orang yang bertanya kaifa yumkin nuzul wa thuluthul laili ya yatanaqqal. Sedangkan sepertiga malam itu ya yatanaqqal. Itu apa, Mas? Berpindah. Bulat. Bumi itu bulat. Sepertiga sini, nah sini kan sepertiga dong. Iya enggak? Kan berotasi. Nah, bagaimana jawab seperti itu, Mas? Panakulu. Ya. Ini karena bagaimana mungkin turunnya Allah Azza wa Jalla sepertiga malam terakhir? Kalau itu tergantung setiap hari. Nah, maka kita katakan, as-su'alu hadza bid'atun. Pertanyaan seperti ini bid'ah, Mas. Kaifa tas'alu an syai'in ma sa'aluhu anhu sahabah? Bagaimana engkau bertanya tentang sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat? Paham enggak di sini? Ya. Wa hum ahrasu minka 'alal khairi wa 'alal ilmi bima yajibu lillahi azza wajalla. Dan mereka itu adalah orang yang lebih semangat darimu untuk melakukan kebaikan dan untuk mendapatkan ilmu dengan apa yang wajib bagi Allah azza wajalla. Nah, kalau misalnya antum mengatakan yura yang penting pokoknya ini, ah kalau sudah main pokoknya beda lagi, itu mazhab pokoknya itu susah. Nah, walasna bi'alam minar rasuli alaihi salatu wasalam, dan kita itu tidak mungkin itu lebih faham, lebih tahu dari Rasulullah SAW. Ya, bahwa lam yu'allim. Ya, Rasulullah SAW itu tidak pernah ya memberitahukan atau mengajari. Ya, ya, bahwa lam yu'allimhum, tidak pernah mengajarkan kepada mereka tentang apa, Mas? Dalilnya nggak ada. Ya. Nah, fasu'aluka hadza bid'atun, maka pertanyaanmu ini bid'ah. Ya. Walaula annana ya nuhsinu dhanna, kalau kita itu seandainya kita itu nuhsinu dhanna, ya itu kita itu berbaik sangka bika denganmu, laqulna ya tentunya kita akan mengatakan ma yaliku bika bi annaka rajulun mubtadi'un, apa yang layak bagimu itu ya sesungguhnya engkau itu adalah seorang yang pelaku kebid'ahan. Ya, bi annaka rajulun mubtadi'un, engkau itu adalah apa, Mas? Pelaku bid'ah. Ya, karena bertanya, Mas, tidur ketika kajian bid'ah enggak, Mas? Ayo, Mas. Enggak tahu, Ustaz, dalilnya. Kira-kira Pak, ada sahabat enggak ya dulu yang ketika Rasulullah mengajarkan kemudian tahu-tahu teklak teluk ngantuk? Oke, Mas. Ya, PR buat antum ya. Nanti cari tahu. Ana dikasih tahu ya jawabannya. Nah, wa zadakum khairan, semoga Allah nambahkan antum semua semangat, Mas. Semangat, Mas, semangat. Wal Imam Malik rahimallahu qala, dan Imam Malik rahimallahu mengatakan ma araka ila mubtadi'an, aku tidak melihatmu kecuali engkau adalah mubtadi'an, engkau itu adalah apa, pelaku bid'ah. Tsumma amara bihi, ya kemudian Imam Malik itu memerintahkan dengannya fa ukhrija, kemudian dikeluarkan metu itu. Ya, kira-kira kalau misalnya ada orang antum ngaji di sini sudah nyimak-nyimak terus ngantuk terus bilang, Ustaz kon aku kon metui, wah kukur-kukur gini sambil garuk-garuk, ki jok piye, ya sudah Ustaz, wis langsung baper punya metu. Lamstan. Nah, hal tersebut mas, ini tidak lain karena Imam Malik adalah seorang imam. Maka beliau mengeluarkan itu agar yang lain tidak terkena syubhat yang dibawa orang ini. Paham gak mas? Syubhat orang ini, kalau dibiarkan begitu saja atau dibantah terus, dia nanti gede mas. Maka ini faedah penting dari pertanyaan Imam Malik. Kemudian ketika menjelaskan orang ini, aku hanya melihatmu adalah seorang mubtadi. Keluar. Untuk apa mas? Untuk mengamankan. Mengamankan majelisnya. Mengamankan ikhwan-ikhwan yang di situ yang menuntut ilmu bersama Imam Malik. Karena penyakit syubhat menghinggapi orang tanpa disangka-sangka, tanpa disadari. Tahu-tahu, uyoyo, berarti kayak gini ya. Sama halnya mas. Ya, misalnya Pak, Pak Hadi tahu tentang potongan video. Ini bagus, langsung share. Teng, gitu kan. Tahu-tahu, Ustadz Fulan, ya gak jelas pokoknya. Ya. Loh, Pak Hadi, tahu gak beliau itu siapa? Gak tahu Ustadz, pokoknya isinya bagus. Ya, pokoknya isinya bagus. Kalau dengan lafad pokoknya bagus, itu tidak memberikan ilmu. Ingat tuh mas. Yang bagus itu timbangannya apa? Ini dalilnya keluar atau tidak? Ilmiahnya keluar atau tidak? Paham saya misi? Bukan karena dia banyak subscribernya atau terkenal atau punya pangkat dan kedudukan atau titel yang panjang. Bukan. Itu bukan patokan. Ya. Maka disebutkan di sini, ketika Imam Malik ma'uroka ila mubtadian, karena seorang imam paham betul. Ini karakter yang seperti ini, ya. Ini paham yang antum harus pahami di sini apa? Antum tambahkan faedah ini, Mas. Orang yang alim itu mengetahui karakter orang yang diajak bicara. Sehingga ketika Imam Malik menyuruh mengusir orang itu agar syubhatnya tidak menyebar kepada orang yang ada di sekitarnya. Paham sini mas? Ini bukan berarti kemudian ini bagus. Bagus dalam hal apa mas? Konteksnya ketika antum menuntut ilmu syar'i dan kita pernah melakukan salah, ditegur. Itu bisa jadi teguran itu bermanfaat mas. Ima kepada kita atau orang-orang di sekitar kita. Apa maksudnya ini? Ini teguran keras. Imam Malik, ini karena Imam Malik juga sayang dengan ikhwan-ikhwan yang ada di sekitarnya. Jangan sampai syubhat ini menyebar. Menjadi racun yang menggurita. Paham sampai sini? Nah. Ma'araka ila mubtadian. Summa amara bihi fa'ukhrija. Perintahkan kemudian apa? Diusir. Dikeluarkan dari majelisnya. Li'anna salafa yakrihuna. Ya. Karena salaf di sini. Ya. Kalau misalnya dikatakan. Yakrahuna. Ya. Li'anna salafa yakrahuna ahlil bidah. Karena salaf itu yakrahun. Tidak menyenangi, tidak menyukai, tidak menyukai, membenci di situ. Ya, ahlil bidah. Maksudnya di sini membenci apanya, Mas? Perbuatan kelakuannya yang seperti itu, bukan membenci orangnya. Ingat-ingat tuh, Mas. Li'anna salafa yakrahuna ahlal bidai. Kalau ahlal bidai itu apa mas? Ahlal bidai, orang yang ahli. Ahli itu artinya serta-merta terus-menerus melakukan bid'ah mas. Sudah tahu itu tidak ada dalilnya tetap aja melakukan. Itu sudah ahli bid'ah. Kalau orang yang awam melakukan bid'ah itu belum jadi ahli bid'ah mas. Ya, karena dia hanya ikut-ikutan. Nah itu bukan ahli bid'ah. Dan itu harus banyak didoakan. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah. Nah. Ayo, yes. Wa kalamahum suf. Wa kalamahum. Perkataannya mereka. Wa i'tiradahum. Ya. Dan juga i'tiradnya mereka. Alasan-alasan berpalingnya mereka, Mas. Alasan-alasan berpalingnya mereka. Wa takdiratihim, dan persepsi-persepsi mereka. Wa mujalatihim, mujadalatihim, dan debatnya mereka. Itu enggak senang. Cara mereka mengungkapkan ini dan itu muter-muter enggak karu-karuan. Nah, itu enggak suka. Nah. Fa anta ya akhi. Ya, fa anta ya akhi. Sekarang Syekh menjelaskan lagi di hadapannya beliau. Ini menjelaskan Imam Malik sudah selesai. Fa anta ya akhi sekarang. Fa anta ya akhi itu maksudnya apa? Tanbih. Ojo ngantuk, Mas. Ini sudah teorinya dibahas gini. Fa anta ya akhi itu kan. Paham? Karena sudah panjang menjelaskan tentang apa faedah dari Imam Malik. Kemudian fa anta ya akhi itu namanya apa, Mas? Muhawalat. Sebutannya dalam paragraf itu muhawalat. Dari yang gaib yang dibicarakan kemudian dialihkan ke yang diajak bicara langsung. Agar fokus. Ya. Fa anta ya akhi 'alaika fi hadzal babi bitaslim. Engkau di dalam bab ini engkau itu harus pasrah, Mas. Serasa aneh-aneh gitu loh. Ya. Paham sampai sini? Kemudian famin tamamil islami lillahi azza wajal alla tabhasa fi hadzal umuri. Ya, alla tabhasa fi hadzal umuri wa li hadza uhaddirukum daiman minal bahthi fima yata'alaq bi asma'illahi wa sifatihi ala sabili ta'annud wa tanattu'. Ya. Ta'annud wa tanattu' wa syai' alladhi ma sa'ala sahabatu anhu. Li'annana idza fatahna 'ala anfusina hadhihi al-abwaba in fatahat 'alaina al-abwab. Ya. Wa tahaddamatil aswar wa ajazna an dhabti anfusina. Falidhalika qul sami'na wa ata'na wa amanna wa saddaqna. Wa saddaqna bil khairi bil khabari. Ya. Ini seperti ada titik. Bil khabari. Ya. Kemudian apa? Wata'na at-talaba. Wata'na at-talaba. Wa sami'na al-qawla hatta taslam. Hatta taslam. Nah. Di sini jelaskan, antum lihat. Fa anta ya akhi, wahai engkau, ya. Alaika fi hadzal bab bitaslim. Engkau dalam bab ini harus pasrah, Mas. Rasa aneh-aneh. Ya. Famin tamamil Islam, termasuk kesempurnaan Islam lillahi azza wajal, kepada Allah azza wajal itu adalah alla tabhasa fi hadzal umur. Jangan engkau nyari-nyari, Mas, dalam perkara ini. Jangan engkau cari-cari. Jangan sok kreatif dalam masalah ini, maksudnya di sini. Ya. Wa li hadza uhaddirukum. Dengan ini aku peringatkan kepada kalian daiman selalu. Minal bahti fima yata'alaku bi asma'illahi wa sifatihi. Untuk mencari-cari dengan apa yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ala sabili ta'at ta'annud wa taqattu tanattu. Tanattu dan ta'annud hampir sama. Tapi di sini tanattu itu nyari-nyari terus. Habis ini apa? A. Terus B. C. Terus berondong. Gak selesai-selesai akhirnya apa? Dicari-cari. Sebagaimana modelnya, Pak? Tahu gak, Mas? Manusia dicari, diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanah yang nyiptain siapa? Allah Azza Wajalla. Allah yang nyiptain? Nah. Model seperti itu, Mas. A'udzubillah min dzalik. Ya, itu pertanyaan yang ta'annud dan tanattu. Itu seperti itu. Nah, wa syai'il ladzi ma sa'al sahabah anhu, dan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Sahabat tidak pernah bertanya. Kenapa antum bertanya kemudian seolah-olah itu bisa memberikan antum lebih kuat imannya dari para sahabat? Allahu Akbar. Nah, maka disebutkan di sini wa tahadamatal aswar. Apa maksudnya di sini? Jadi rusak binasa. Adilnya, kaitannya, harusnya. Ini sudah ada pagar-pagarnya nih mas. Antum terjang. Selesai mas. Karena kontekstual dari dalil. Ini adalah memberikan batasan. Memberikan agar antum itu aman. Ya. Jadi kalau misalnya antum sudah seperti itu, antum keluar dari pagar. Dan pagarnya menjadi binasa. Hancur. Nah, akhirnya di sini ya. Kemudian li'anna idza fatahna ala anfusina hadil abwab. Kalau di sini ya. Ini bertanya tentang hal tersebut, mas. Li'anna idza fatahna ala anfusina hadil bab. Ya. Kalau kita buka tentang bab ini, kita membuka pada diri kita tentang bab ini, in fatahati alaina abab, itu akan terbuka lebar sekali bab ini. Ya, tahadul aswar. Kemudian pagarnya jadi hancur, mas. Ya. Kemudian juga apa, mas? Wa ajazna an dhabti anfusina. Kita pun akhirnya tidak mengetahui tentang landasan diri kita itu apa. Ya. Penguasaan diri kita enggak bisa dikuasai. Kenapa? Sudah tidak ada dalilnya, tidak ada keilmiahnya lagi. Itu muter-muter karakaruan. Ya. Falidzalika qul. Maka oleh karena itu katakanlah. Qul itu maksudnya apa? Anta ya akhi. Katakanlah. Kalau antum ditanya seperti itu, katakanlah. Antum dibacakan dalil, katakanlah. Apa mas? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami sudah dengar, dan kami taati. Wa amanna wa saddaqna. Kami beriman dan kami benarkan. Ya. Amanna wa saddaqna bil khabar. Kami beriman dan kami benarkan tentang dengan pengabaran itu. Dalil. Wa ta'anat talab. Dan kami mentaati apa yang diminta. Permintaan seperti itu, sudah selesai. Kami taat. Wa sami'nal qawla. Dan kita mendengarkan menjadi perkataan. Hatta taslam. Sampai engkau itu benar-benar pasrah, mas. Wis pasrah. Nah, kita pasrah sekarang sudah waktu adzan. Ya Allah. Adzan ya akhi. Baik, mas baik. Allahu Akbar, Allah. Thank you. Kita lanjutkan sedikit. Wa ayu insanin yas'alu fima yata'alaku bisifatillahi an syai'in. Ya, an syai'in. Ma sa'alu anhu sahabatu fakul kama qala Imam Malik. Kalau ada seorang yang bertanya dengan apa yang berkaitan dengan sifat Allah aja tentang sesuatu. Apa yang tidak pernah seorang sahabat itu bertanya tentangnya, fakul kama qala Imam Malik, maka katakanlah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Fa inna laka salafan, karena engkau itu sudah ada pendahulunya, sudah ada pendahulunya, yaitu Imam Malik. Maka apa? As-su'alu an hadza bid'atun, bertanya tentang ini bid'ah. Wa idza qulta dzalika, kalau engkau mengatakan yang demikian, ya, lam yuliha alaika, maka kalau misalnya itu tidak memaksamu, ya. Tapi kalau wa idza alaha, kalau kemudian dia memaksa, maka katakanlah faqul, ya. Maka katakannya apa? Kalau dia awalnya lam yuliha alaika, dia itu tidak memaksa kepadamu. Wa idza alaha, kalau dia tetap memaksa, maka katakanlah kul ya mubtadi, wahai pelaku bid'ah. Ngeri kan? Ya, nanti akan ana jelaskan. Ya mubtadi, as-su'alu anhu bid'atun, bertanya tentang hal itu bid'ah. Is'al anil ahkama allati anta mukallafun biha, maka bertanyalah tentang hukum-hukum yang engkau itu ya mendapat beban tentang hukum-hukum tersebut. Ya, artinya engkau mendapatkan beban seperti itu. Amma antas ala an syai'in yata'allaqu birabbi azza wajalla bi asma'ihi wa sifatih, sedangkan bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Allah azza wajalla, Rabb, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, wa lam yas'al an sahabah, dan ini belum pernah sahabat itu bertanya tentang itu, fa hadza la naqbaluhu minka abadan, maka yang demikian tidak pernah ini, kami tidak akan pernah menerima yang ini darimu selama-lamanya. Artinya pertanyaan itu saya tidak akan terima. Saya enggak akan jawab, saya enggak terima. Ora trimoi, gepen. Nah, seperti itu, Mas. Jadi jangan sampai kemudian apa, Mas? Tetap ngeyel. Nah, ini apabila kita punya patokan ilmu. Apa, Mas? Patokan ilmu. Nah, sekarang kalau misalnya kita baru belajar, apakah mungkin kita itu akan mengatakan kepada sesama yang belajar juga, antam mubtadi, seperti itu, boleh? Bil hikmahnya adalah bawa kepada orang yang faham ilmu. Jangan kemudian setiap dari antum mengatakan yang seperti ini tanpa dijelaskan dengan runtut dan ilmiah. Paham sampai di sini? Sehingga nanti akhirnya menjadi bunder. Ya, wah itu Pak Hadi baru belajar di karet sedikit-sedikit langsung bidah. Enggak seperti itu. Alangkah baiknya apa? Dikembalikan lagi kepada orang yang faham ilmu. Mas, kula mboten ngertos, Mas. Meniku nyamari lho, Mas. Nggo, tak ter kita ngustati mawon. Ya, seperti itu lebih nyaman. Itu mengerikan, bertanya seperti itu bisa menyesatkan. Maka saya akan antar jenengan ke orang yang lebih faham ilmu. Nanti kita duduk di sana, bertanya tentang di sana, dan akan didapati secara ilmiah penjelasannya. Enak tapi bihadal kudrah. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.